إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين جماعة جمعة رحمني ورحمكم الله Sesungguhnya di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala telah memuji orang-orang yang senantiasa istiqamah dalam menjalankan agamanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaa'ika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Dalam surah Al-Fussilat ayat 30, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, sesungguhnya orang-orang yang ucapannya Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah dalam prinsip tersebut, kokoh di atas prinsip keimanan kepada Rabb-nya, maka sesungguhnya malaikat akan diturunkan untuk mereka untuk memberikan kabar kebaikan untuknya. Alla takhafu, janganlah kalian khawatir. Wala tahzanu, dan janganlah kalian bersedih hati. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan berilah kabar gembira kepada mereka sebagaimana surga yang telah dijanjikan untuknya. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala beliau pernah menyatakan bahwasanya, innal karamata luzumul istiqamah. Sesungguhnya karamah, kemuliaan seorang muslim itu tak kala mampu menetapi kehidupan istiqamah dalam beragama. Kemudian beliau melanjutkan, wa inna Allah lam yukhrim 'abdahu bi karamatin a'zama min muwafaqatihi fi ma yuhibbuhu wa yardahu wa huwa ta'atihi wa ta'ati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan bahwasanya, dan sesungguhnya Allah tidaklah memuliakan hambanya dengan sebuah kemuliaan yang lebih agung dibandingkan tak kala seorang bersesuaian mendapatkan taufik terhadap segala sesuatu yang dicintai dan diridai oleh Allah, yaitu senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya. Lihatlah jemaah sekalian, bagaimana kekuatan istiqamah memiliki posisi yang sangat inti dalam agama. Dan para ulama telah menjelaskan di antara hal yang akan mengganggu proses berjalannya keistiqomahan dalam beragama. Di antaranya disebutkan, yang pertama adalah rifqatus su, teman yang jelek. Karena sesungguhnya teman yang jelek itu memberikan pengaruh yang akan mengganggu perjalanan keistiqamahan seseorang. Itulah sebabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan dalam sebuah hadis bahwasanya seorang akan dinilai dengan siapa teman duduknya. Al-mar'u 'ala dini khalili. Seorang itu akan diukur keistiqomahannya dalam beragama tergantung siapa yang menjadi teman setia untuknya. Yang kedua, jemaah sekalian, yang disebutkan oleh para ulama yang akan merusak dan mengganggu proses jalannya keistiqomahan adalah seorang yang berusaha melemahkan imannya dan tidak ingin berusaha untuk menguatkan imannya. Dha'ful iman. Demikian pula al-bu'du minallah, orang yang menjauh dari jalan Allah. Wa tarkus shalah, orang-orang yang berani meninggalkan salat. Wa majalis dzikir, dan orang-orang yang acuh terhadap majelis ilmu dan majelis dzikir. Ini termasuk jamaah sekalian yang akan menjadikan seorang terseret dan terjauh dari keistiqamahan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang keutamaan ilmu. Fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Ketahuilah dan pelajarilah bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah. Wastaghfir li dhanbik, dan mintalah ampunan dari dosa. Keutamaan ilmu akan mengajari seseorang untuk beristighfar. Dan orang yang senantiasa beristighfar kepada Allah, ibaratnya mereka orang yang istiqamah di jalan agama. Kemudian jemaah sekalian, di antara yang akan mengganggu proses keistiqamahan dalam beragama, orang-orang yang senantiasa bersikap kasar, berlebih-lebihan, dan terlalu melampaui batas dalam bersikap semangat dalam beragama. Al-ghulu wa tashdid 'ala an-nafs. Orang-orang yang senantiasa berlebih-lebihan dalam bersikap beragama. Itulah sebabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan umatnya, "Innad-din matin." Sesungguhnya agama itu adalah jelas, kokoh dan tegas. Namun fa'awilu fihi birifqin. Namun hendaklah engkau meraih puncak proses beragama dengan cara kelembutan, bukan dengan cara kekasaran. Dan Nabi SAW telah mengingatkan bahwasanya al-anatu minallah, sesungguhnya kelembutan itu datangnya dari tuntunan Allah. Wal-ghulu minasyaitan, dan sesungguhnya berlebih-lebihan itu datangnya dari syaitan. Lihatlah jamaah sekalian, seorang dalam berprinsip beragama sekalipun juga harus berhati-hati dengan segala sesuatu yang mampu melengsarkan seseorang dari jalur agama itu sendiri. Kemudian yang keempat, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kepada orang-orang yang senantiasa semangat buta dalam beragama. Dalam sebuah hadis beliau bersabda, la takun kal mumbatti, janganlah kalian seperti orang-orang yang senang kelelahan dalam perjalanan safar. La ardan qata wala dhahran abqa, mereka itu prinsipnya tak satu pun jalur jalan yang mereka lalui kecuali mereka telah hinggapi dan seluruhnya telah mereka jalani, dan tak satu pun kendaraan yang dia lihat kecuali dia singgahi dan dia berganti kendaraan untuk melanjutkan pada kendaraan berikutnya. Maksudnya jamaah sekalian, kalau orang-orang yang cerdas dalam sebuah perjalanan, Mereka akan fokus pada satu jalan yang lurus dan jelas. Dan mereka akan fokus pada kendaraan sendiri. Dan tidak melirik pada berbagai jenis kendaraan di sampingnya. Namun orang-orang yang sedang kelelahan dalam beragama, belumlah dia mencapai sebuah perjalanan, dia ingin berpindah pada jalur yang lain. Belumlah dia menggapai dari sebuah tujuan hidupnya, ingin lagi berganti dengan sebuah perjalanan dengan melalui mobil atau kendaraan yang lain. Sebuah gambaran Nabi-Nabi SAW, begitu bahayanya seseorang yang sering berganti prinsip dalam sebuah perjalanan agama. Sering berganti prinsip dalam sebuah perjuangan agama. Karena itu akan melelahkan dirinya sendiri. Kemudian yang kelima, jemaah sekalian, bahwasanya orang akan tersingkirkan dari keistiqamahan beragama tak kala tidak pandai untuk memanfaatkan kelapangan waktu dari waktu mudanya bersamaan dengan sibuk dengan suasana kekinian. Disebutkan dalam sebuah syair, inna syabab wal farag wal jidah mafsadatun lil mar'i ayyu mafsada. Sesungguhnya kepemudaan, sesungguhnya kelonggaran waktu, dan sesungguhnya masa kekinian itu akan menjadi bahaya laten terhadap seseorang tak kala tidak pandai untuk memanage. Lihatlah jamaah sekalian, perjalanan waktu akan merenggut nyawa kita. Perjalanan waktu akan mengusir kepemudaan kita. Perjalanan waktu akan menghabiskan segala upaya yang telah kita lalui di masa kecil kita. Namun seluruhnya akan menjadi sesuatu yang baik untuk bekal dalam kehidupan kita di dunia dan akhirat. Tak kala kita mengisi dengan keistiqomahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kelima, jemaah sekalian, yang keenam, termasuk hal yang mengganggu seseorang dalam proses keistiqomahan dalam beragama, tak kala seorang berputus asa, tak kala menghadapi rintangan dalam ujian, ujian dalam kehidupannya, ujian dalam pernikahannya, ujian dalam belajarnya, ujian dalam perjuangan dakwahnya, tak kala seorang tidak bersabar di dalamnya, maka akan terseret dan terjatuh dari keistiqomahan dalam beragama. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan dalam surah Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim. Katakan kepada hamba-hambaku yang mereka itu melampaui batas dalam diri-diri mereka. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian merasa putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, jamaah sekalian, di antara yang akan menyeret seseorang sehingga tidak mampu istiqomah dan kokoh di atas beragama, tak kala seorang tidak memiliki prinsip hidup yang jelas dan perjalanan hidup yang jelas dalam proses beragamanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi alladhi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin jamaah jumat rahimani wa rahimakumullah, setelah kita mendengarkan tentang beberapa poin yang akan melansirkan seseorang dari jalan Allah ke istiqomahan dalam beragama, maka demikian pula para ulama telah menjelaskan di antara beberapa poin yang inti yang mampu menjadikan seseorang sebab keistiqomahan dalam beragama, sebab kokohnya seorang dalam beragama. Yang pertama, jemaah sekalian, al-ikhbalu ala al-Qur'anil Karim qira'atan wa tadabburan wa ilma. Seorang muslim dan muslimah itu harus menerima Al-Qur'anul Karim, menerima sepenuhnya, menyambut dengan membacanya, menyambut dengan tadabbur dan tafsirnya, menyambut dengan mengamalkannya. Dan sesungguhnya Al-Qur'an, jamaah sekalian, tak kala kita menyambut dengan lahir dan batin kita, maka sungguh telah menjadi jaminan Al-Quran akan menuntun kita ke jalan yang tepat dan benar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam." Sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar akan memandu, menuntun, mengarahkan kepada siapa saja untuk mencapai jalur yang kokoh dan istiqamah. Yang kedua, jamaah sekalian, al-iltizamu syar'illah wal-ikthari minal a'mali salihah. Seorang tak kala ingin kokoh di atas agama, haruslah meluzumi, menetapi prinsip syariat dan memperbanyak melakukan amalan saleh. Disebutkan dalam Al-Quranul Karim, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wal akhirah fil akhirah. Sesungguhnya Allah telah mengukuhkan kepada orang-orang yang beriman yang ucapan mereka ucapan yang sabit, kokoh baik dalam ucapan dunia maupun akhiratnya. Itulah orang-orang yang senantiasa mempelajari ucapan la ilaha illallah, tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekokohan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, as-sabat yang dihadiahkan kepada kita, itu harus ditempuh dengan jalur keimanan, harus ditempuh dengan sebuah ucapan, harus ditempuh dengan sebuah amalan dan langkah, harus ditempuh dengan sebuah perjuangan. Dengan keyakinan kita terhadap la ilaha illallah, kita harus mengucapkan la ilaha illallah dan kita harus mengamalkan kandungan dari la ilaha illallah. Yang ketiga, jamaah sekalian, seorang harus senantiasa membaca sirah para anbiya, karena itu merupakan penopang, penghibur dalam sebuah proses perjalanan hidup dalam beragama. Bahkan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri diingatkan dalam Al-Qur'anul Karim pentingnya beliau untuk membaca kisah-kisah anbiya sebelumnya, padahal beliau adalah manusia yang paling istiqomah dalam beragama. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, "Wa kullan nakussu 'alaika min anba'ir rusul ma nusabbitu bihi fu'adak." Sesungguhnya demikianlah ya Muhammad, kami telah kisahkan untukmu sebahagian dari kisah-kisah para anbiya dan rusul sebelumnya yang seluruhnya agar mampu mengokohkan hatimu. Lihat jamaah sekalian, kisah-kisah hidup perjuangan orang terdahulu kita butuhkan untuk menambah suplemen kehidupan kita dalam beragama. Perjalanan hidup orang-orang terdahulu tak kala mampu menghadapi segala kendala dan rintangan dalam beragama, kita harus menjadikan acuan dalam kehidupan beragama kita. Kemudian yang keempat, jamaah sekalian, seorang harus memperbanyak berdoa kepada Allah agar dikokohkan di dalam beragama. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersamaan, tentunya tidak akan mungkin seorang nabi menjadi sesat. Tidak akan mungkin ada jalannya para anbiya untuk disesatkan oleh Allah. Namun ternyata Nabi SAW termasuk orang yang paling banyak berdoa agar dikokohkan hatinya dalam beragama. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Lihatlah doa Nabi SAW. Wahai Rabb yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hati saya untuk senantiasa berada di atas agamamu, kokoh terhadapmu. Lihatlah jamaah sekalian, bagaimana anbiya diperintahkan oleh Allah untuk kokoh di atas agamanya. Fastaqim kama umir, kokohlah engkau sebagaimana yang telah diperintah. Wa man taba ma'ak, dan hendaklah engkau bersama dengan orang-orang yang bertaubat. Lihatlah jamaah sekalian, pentingnya seorang berdoa kepada Allah agar istiqomahkan dalam beragama. Kemudian yang terakhir, seorang harus memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa dan zikir merupakan benteng pertahanan dalam iman dan Islam. Lihatlah orang-orang terdahulu jamaah sekalian, para anbiya, demikian pula para sahabat. Mereka senantiasa menjaga pagi dan sore harinya sehingga dikenal dengan ada zikir pagi dan sore. Waktu yang betul-betul terjaga, di pagi harinya dia jemput dengan zikir kepada Allah, dan di sore harinya harus ditutup perjalanan hidupnya dengan zikir kepada Allah. Tidak hanya itu jamaah sekalian, di awal tidurnya dia berdoa kepada Allah dan berzikir kepada Allah. Bangun tidurnya pun dijemput dengan berzikir kepada Allah. Mereka ingin masuk ke dalam masjid, harus mengawali dengan zikir dan doa kepada Allah. Keluar pun dari masjid, juga tetap ditutup dengan zikir dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir jamaah sekalian termasuk kekuatan yang luar biasa untuk mengokohkan seseorang di dalam beragama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, idza laqitum fi fi'atan fasbutu wadhkurullaha katsiran." Lihat, tak kala Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang beriman diingatkan dalam medan perang, "Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian telah berjumpa dalam medan perang dengan sekelompok musuh di seberangnya, ingatlah, kokohlah dalam medan perang. Jangan pernah mundur. Terus perjuangan." Namun setelah itu diingatkan, "Wadhkurullaha katsira." Namun jangan lupa, tetap harus mengingat Allah Subhanahu wa taala yang banyak. Seorang dalam perjuangan hidup, perjuangan dakwah, perjuangan beragama, tidak boleh mencukupkan diri dengan kekuatan yang telah dimiliki. Namun kita butuh kekuatan dari Allah. Maka zikir jamaah sekalian merupakan penyempurna. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya. Seluruhnya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang tidak akan mungkin istiqomah di dalam agama kecuali karena hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang tidak akan mungkin kokoh, tabat dalam menjalankan sebuah perintah dan menjauhi sebuah larangan kecuali seluruhnya hadiah dan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dini. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimish shalah. Sawu sufuhakum, saf luruskan, dirapatkan. Allahu akbar. Allah. Allah. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله.